Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat gembira hati ini rasanya ketika kita dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mencoba untuk mencermati dan memaknai kandungannya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kajian-kajian yang disampaikan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, bermanfaat bagi kita dan dapat memberikan pencerahan dalam hidup ini. Dan semoga ini adalah secercah cahaya yang dapat menyinari kekosongan jiwa kita. Baiklah, pada hari ini kita telah sampai pada penghujung daripada surah Al-Hijr ayat ke-99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membahas pada hari yang lalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada nabinya, rasulnya, kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan berzikir dan menegakkan salat untuk menenangkan jiwa, kemudian pada ayat yang kita bahas hari ini Allah kembali menekankan wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Kalau pada ayat yang sebelumnya itu sifatnya khusus, artinya lebih kepada penekanannya kepada zikir untuk penenangan jiwa, kepada salat, maka kata-kata wa'bud rabbaka di sini lebih luas lagi. Sembahlah Tuhanmu, tidak hanya dalam bentuk salat, tapi dalam bentuk seluruh aktivitas kita. Maka tidak ada yang kita lakukan kecuali hal itu semata-mata untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari bangun tidur kita di subuh hari sampai kita tidur di malam hari, maka sebenarnya aktivitas yang akan atau sedang kita lakukan itu adalah dalam rangka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dalam rangka menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini ditegaskan, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal kepadamu. Para ulama menerjemahkan kata-kata yakin di sini adalah dengan kematian, dan itu juga yang dijumpai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita sampai meninggal dunia, barulah ketika itu kita berhenti untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu tidak pernah ada istilah pensiun dalam beribadah, tidak ada pernah ada istilah berhenti atau sudah mantan penyembah Allah, tidak ada. Kata-kata itu tidak dipergunakan dalam konteks beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ketika kita hidup ini, selama hayat masih dikandung badan, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga berkewajiban untuk meninggalkan segala bentuk larangannya. Banyak jalan, bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin menuliskan banyak sekali jalan-jalan untuk menuju kepada kebaikan. Sekalipun ada hadis yang menegaskan bahwa neraka itu tertutup, artinya sangat dipenuhi dengan syahwat, dan surga itu ditutupi dengan segala bentuk yang kita benci. Tapi tetap saja bahwa banyak sekali jalan-jalan menuju kebaikan itu yang mudah dapat kita lakukan. Seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang keimanan itu, yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah, pernyataan kita tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Tidak ada susahnya. Kita sambil berjalan, misalnya ada batu yang besar berada di tengah jalan atau di pinggir jalan yang itu dapat membahayakan orang, kita tepakkan agar dia lebih ke pinggir lagi dan tidak menghalangi, atau kita ambil, kita angkatkan dan kita singkirkan. Ini adalah kebaikan. Dan begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bil wajhin taliqin. Janganlah engkau mencaci, menghina suatu atau meremehkan suatu perbuatan yang baik, walau dia sangat kecil, sangat remeh sekalipun, seperti ya bermanis muka atau tersenyum kepada saudaramu. Ini kan mudah, tidak perlu uang, tidak perlu tenaga, tidak perlu hal-hal yang menyusahkan diri kita, dan dimanapun itu dapat kita lakukan dengan bermanis muka atau tersenyum kepada saudara kita. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, karena itu juga dapat berbahaya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hatta ya'tiyakal yakin, bahwa kebaikan-kebaikan itu haruslah kita lakukan sampai akhir hayat kita, bahwa keyakinan kita, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya dalam, dan akan dimulainya hisab ketika kita berada di alam barzakh. Ini semuanya adalah bentuk keyakinan di dalam diri. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa yakin itu sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, ada tiga tahapannya. Ada yang disebut dengan ilmu yakin yang masih bersifat teori. Ya, ketika kita mengetahui, katakanlah kita belum pernah pergi ke suatu tempat, tapi kita membaca dari buku atau dari majalah tentang tempat itu, maka ini adalah teori namanya, ilmu yakin. Nah, ketika kita sudah sampai melihatnya, ya, melihat tempat itu, tapi hanya sekedar melihatnya dan belum masuk ke dalamnya, maka ilmu kita bertambah menjadi ainul yakin, keyakinan kita sampai ke sana. Dan yang terakhir adalah haqqul yakin, ketika kita sudah merasakannya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ya dalam suatu pernyataan yang sangat indah di penghujung daripada penjelasan surah Al-Hijr ini yang dinukilkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, Ali berkata, seandainya hijab yang menutupi hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka, maka keyakinanku tetap saja tidak akan bertambah. Ya, begitu juga Zaid bin Harithah, Sayyiduna Harithah pernah mengatakan, seakan-akan saya dapat melihat ahli surga tinggal di dalam surga mendapatkan nikmat, dan melihat ahli neraka tinggal di dalam neraka mendapatkan azab, walaupun mereka belum melihat dan menyaksikannya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentunya hal ini kita harapkan kepada Ustaz Ahmad Pendana Indra untuk dapat menguraikan dan menjelaskannya lebih lanjut. Ya, terima kasih Ustaz Ardi, menarik sekali penutup dari surat Al-Hijr ini di ayat 99 ini, karena kita disadarkan kembali untuk melakukan satu hal penting di dalam kehidupan, yaitu banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat, haji. Itu bukan hanya sekedar sebuah perintah biasa, akan tetapi sebenarnya berguna, sangat berguna untuk kepentingan hidup manusia. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak paham tentang ibadah ini, ya, kenapa harus bangun pagi salat subuh, kenapa ketika siang hari di tengah-tengah sedang sibuk-sibuknya melaksanakan rutinitas kerja harus salat zuhur, ya, kenapa harus puasa sedangkan kita perlu kekuatan. Orang yang tidak paham terhadap ibadah, perintah ibadah seperti ini, maka dia tidak akan melaksanakannya. Akan tetapi konsekuensinya besar. Coba kita perhatikan apa yang membuat orang-orang berhasil di dalam kehidupannya. Jawabannya adalah ketika dia berusaha, ketika dia memiliki keyakinan besar terhadap apa yang dia lakukan, dan dengan konsisten berusaha keras melakukan apa yang dia yakini. Bagi orang yang malas, bangun pagi, buka kedai, kemudian berjualan, ya, apalagi di pasar Sambu itu jam 4, jam 5 itu sudah ramai. Bagi orang yang malas, dia tidak akan sanggup untuk melaksanakan itu. Bahkan mungkin pertanyaannya, untuk apa kita melaksanakan? Untuk apa harus buka kedai di subuh-subuh buta? tidur jauh lebih baik lagi. Tapi konsekuensinya adalah bahwa orang yang berjualan di pagi hari, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Sedangkan orang yang tidur, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi coba perhatikan betapa besar keyakinan seseorang. Ketika dia percaya terhadap sesuatu, maka akan mampu memompa semangatnya, energinya, sehingga akhirnya subuh yang begitu dingin tidak bermasalah lagi baginya. Ya, tidak bermasalah baginya ketika sedang sibuk-sibuk melaksanakan kegiatannya, dia kemudian mengambil wudhu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah baginya melaksanakan puasa satu bulan penuh, dan itu mungkin hampir-hampir tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keyakinan atau semangat yang tinggi. Jadi coba kita perhatikan bagaimana perbedaan antara orang yang punya keyakinan dan orang yang tidak punya keyakinan. Untuk itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ibadah sampai datang keyakinan, hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Beribadahlah sampai keyakinan itu datang kepadamu. Ya, walaupun para ulama mentafsirkan, ada yang mentafsirkan yakin ini adalah sampai kita menemui kematian, akan tetapi kalau secara letter lux-nya, secara bahasanya, yakin adalah keyakinan ketika kita beribadah itu akan mampu menambahkan keyakinan yang besar bagi diri kita. Yang jelas adalah hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuatlah yang mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Kenapa seorang Bilal ditimpa batu yang besar, dipanggang di terik matahari, tapi ternyata tidak berubah keyakinannya. Ahad, Allah itu Esa. Dan ini sangat mengherankan tuannya sendiri begitu. Kenapa sampai muncul kekuatan yang sangat besar yang jauh daripada nalar kemanusiaan, yang mungkin dia sendiri tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Kembali lagi bahwa dia sudah yakin, dan ketika dia yakin, dia mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Oleh karena itu beribadahlah, karena ibadah tidak hanya sekedar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mampu memicu semangat kita untuk menjadi orang-orang yang mampu berkarya lebih banyak di dalam kehidupan ini. Baik. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus membangun keyakinan kita di dalam hidup ini, karena dengan keyakinan itu tadi Ustaz Perdana menegaskan merupakan modal utama kita untuk mengarungi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Yakin kita bahwa harta yang halal, rezeki yang halal lebih banyak dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya daripada yang haram. Yakin kita bahwa jalan-jalan kebaikan itu dengan mudah dan di mana saja dapat kita lakukan. Yakin kita bahwa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan menebarkan kasih dan kedamaian, kita akan mendapatkan hal yang serupa dari sisi Allah. Yakin kita kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridha dan sayang kepada kita. Mungkin itu yang menjadi catatan kita di akhir penghujung daripada surah Al-Hijr ini. Dan saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.